Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwah al hadirun ikhwan majlis ta'lim yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari malam hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 21 September 2005 di Masjid Al-Qalam Universitas Muhammadiyah, kita insyaallah akan memulai sebuah kajian yang berkaitan dengan kitabullah, kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kita tentunya yakin bahwa majelis yang seperti ini adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk bersimpuh di rumah Allah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan dan dibahas adalah bagian daripada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib terhadap setiap pribadi muslim. Wajib terhadap yang namanya muslim dan muslimah. Tidak hanya belajar ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang kemudian diberi label dengan santri. Tidak pula khusus hanya sebatas kalangan orang-orang yang diberi nama atau julukan dengan ustaz atau dai. Menuntut ilmu agama tidak hanya terbatas di pondok-pondok pesantren, tetapi dengan tegas Rasulullah menyatakan talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah fariidhah, adalah kewajiban pokok setiap pribadi muslim. Sehingga dimanapun seorang muslim berada, siapapun dia, apa statusnya, adalah wajib menuntut ilmu. Dan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Saya ulangi, setiap perkara yang diperintah oleh Allah dan diperintahkan pula oleh Rasulnya atau diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Karena ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu perintah, menunjukkan bahwa Allah cinta kepada amalan tersebut, Allah suka dan ridha kepada amalan tersebut. Dan suatu amalan yang diridhai oleh Allah itu adalah ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tahu bahwa majlis kita ini insya Allah adalah ibadah, Yang pertama sekali harus diingatkan adalah apa yang berada di dalam kalbu, apa yang berada di dalam hati, tempat tertambatkannya niat. Al-ikhlas, ketika kita melakukan ibadah, kita duduk di sini pun dituntut untuk kita membersihkan niat karena Allah. Kita yakin bahwa ini adalah taqarrub. Kita yakin bahwa ini adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Sang Khalik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Apakah amalan itu akan dinilai ibadah ataukah tidak? Apakah amalan tersebut akan Allah jadikan sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima ataukah tidak? Maka sangat bergantung kepada niat. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa inna malikulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya bagi masing-masing pribadi, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia niatkan. Ketika seseorang melakukan ibadah, ketika sekarang kita berada di masjid ini, masjid yang mulia yang penuh dengan rahmat, tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, tidak lain niat yang terbetik di kalbu kita adalah karena kita ingin mengerti agama, kita ingin mengerti Islam, kita ingin mengerti apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Maka kita akan mendapatkan itu. Kita dengan izin Allah akan meraih apa yang kita niatkan. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, kalau seandainya niatnya itu tidak benar tentunya, mengharapkan selain daripada ridha Allah, mengharapkan sedikit dari perkara dunia, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat yang berada di kalbunya itu. Maka kita para penuntut ilmu, hendaknya kita meluruskan niat ini agar Allah menurunkan rahmat dan barokahnya. Kita yakin bahwa ini adalah suatu kewajiban yang tentunya kita harus menjadikan kebiasaan dan aktivitas menuntut ilmu ini adalah bagian terbesar dalam hidup kita, bagian terbesar dari waktu kita. Dan kita curahkan pikiran dan tenaga kita yang terbesar untuk menuntut ilmu agama, yang urusannya adalah urusan berhasil ataukah tidak berhasil di akhirat nanti, yang urusannya dan konsekuensinya adalah imma al-jannah imma an-nar, antara al-jannah ataukah an-nar. Sehingga taruhannya sangat besar. Jangan sampai kita kemudian menjadikan dan memposisikan ibadah besar ini, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama, sebagai perkara sambilan atau perkara yang dinomorduakan dalam kehidupan kita. Atau kita jadikan kebutuhan kita untuk mengenal Islam, kebutuhan kita mengenal ilmu agama, kita jadikan sebagai kebutuhan yang sekunder, apalagi yang di bawah itu. Maka kita diwajibkan untuk memposisikan ibadah yang besar ini, talabul ilmi, sebagai kebutuhan primer kehidupan kita. Jangan sampai kita menganggap ini sebagai refreshing. Tidak. Tapi ini kita yakini adalah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah wajib terhadap masing-masing pribadi muslim. kebahagiaan seseorang ataukah tidak? Keselamatan pribadi muslim ataukah kehancurannya? Sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dia, pengetahuan dia tentang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan. Coba kita perhatikan hadis ini yang mulia. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya mendapatkan kebaikan. Perhatikan kalimat khairan. Di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat khairan dan tidak menyebutkan dengan kalimat al-khairan. Saya ulangi hadis ini, man yuridillahu bihi khairan. Rasulullah tidak menyatakan man yuridillahu bihi al-khaira. Dijelaskan oleh para ulama apa maksud dan beda daripada kedua kalimat ini. Ketika kalimat itu datang dalam bentuk nakirah, khairan tanpa alif lam, al-khaira. Ketika kalimat itu datang dalam bentuk nakirah, bukan ma'rifah. Kalau khairan itu namanya nakirah. Kalau al-khair itu namanya ma'rifah. Sebuah kata benda yang sudah jelas ini, itu maksudnya al-khair yang pakai alif wal lam. Tetapi kalau khairan, maka dalam konteks kalimat man yuridillahu bihi khairan, dia bermakna dan berfungsi secara umum. Khairan yang dimaksud sini di sini meliputi khairat dunia dan sekaligus tentunya lebih-lebih meliputi khairal akhirah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat, yufaqihu fiddin, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia paham, mengerti tentang urusan agama ini. Tentunya kebalikannya, mafhum mukhalafah, faham balik dari hadis ini adalah barang siapa yang sama sekali Allah tidak kehendaki baginya kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah jadikan dia tidak mengerti, jahil tentang agamanya. Dia tidak paham apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara akidah. Dia tidak paham apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara ibadah. Dia tidak paham apa yang diwajibkan oleh Allah dalam perkara akhlak. Dia sekaligus tidak paham apa yang telah diwajibkan oleh Rabbul Alamin dalam perkara muamalah kehidupan sosial kemasyarakatan. Kalau sudah seperti ini kondisi seorang pribadi, sebagai pertanda bahwa dia akan terhalangi dari kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagai pertanda bahwa dia akan celaka. Maka kita yakin bahwa majlis ini kita berharap adalah sebagai majlis yang di sini kita berupaya untuk mengerti tentang agama Islam. Yang dengan itu kita berharap Allah menghendaki untuk diri kita ini kebaikan di dunia dalam bentuk derajat yang mulia. Jauh kita dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat kita, dari perbuatan yang bertentangan dengan akidah dan tauhid, ataupun perbuatan yang merendahkan martabat kita yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah, atau perbuatan yang merendahkan martabat kita di dunia dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kadang-kadang kita melakukannya karena kita tidak mengerti padahal Allah sudah menjelaskannya. Kadang-kadang kita melakukannya karena kita tidak tahu padahal Rasulullah SAW telah menjabarkannya, yang kemudian tidak ada uzur bagi kita jika suatu perkara itu sudah jelas dalam Islam. sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita tidak mengerti perkara tersebut. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, saudara-saudara saya seiman, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Melalui majlis ini kita yakin biiznillah, dengan izin Allah, bahwa kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai kepada tempat rahmat Allah. Kita sampai ke jannatullah, jannah Allah yang tidak setiap pribadi muslim, tidak seorang mukmin pun kecuali dia berharap bahwa penghujung akhir kehidupan dia adalah al-jannah. Al-jannah yang Allah siapkan di sana setiap perkara yang Rasulullah menyatakan, innallaha a'adda lil muttaqina fil jannah ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah telah menyiapkan di al-jannah berbagai macam bentuk kenikmatan yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh kedua mata. Kenikmatan di dunia ini sudah banyak yang kita lihat dengan kedua mata kita. Pemandangan yang indah, pohon-pohon yang hijau, air yang jernih mengalir, kita sudah melihatnya. Ternyata di jannah Allah siapkan kenikmatan yang sama sekali tidak pernah terlihat oleh kedua mata. Kira-kira seperti apa indahnya jannah? Kemudian Rasulullah menyatakan, wala udhunun sami'at, dan tidak pula pernah didengar keindahannya itu oleh telinga. Luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, wala khatara 'ala qalbi bashar, yang sama sekali tidak pernah terbetik di hati manusia. Kita sekarang duduk, atau ketika kita sendiri, ketika kita di rumah, kita bisa menghayalkan kenikmatan dunia yang mungkin tidak pernah ada wujudnya di dunia. Kita menghayalkan sebuah kenikmatan di dunia yang mungkin tidak bisa terwujud di dunia. Bisa hati kita menghayalkannya, menghayal, memikirkan betapa indahnya kalau seandainya ada air yang manis seperti madu, kemudian dia mengucur dari atas genteng, kemudian kita membuka mulut kita ketika kita haus. Bisa kita membayangkan itu, padahal itu tidak ada wujudnya. Ketika kita berduduk melihat sebuah pohon mangga atau apel misalkan, kita bisa menghayalkan, ya Allah, seandainya apel itu bisa datang kepada saya dan saya membuka mulut saya kemudian masuk. Dan berbagai macam kenikmatan yang mungkin dia khayalkan, kenikmatan yang ada di jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali bisa terkhayalkan, terbetik di hati manusia. Luar biasa. Maka kita melalui majelis-majelis seperti ini berharap dari Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalan menuju ke tempat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia di sana berusaha untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada al-jannah. Semua yang saya sampaikan dari awal majlis sampai sekarang ini adalah dalam rangka untuk kita sama-sama membenahi niat bahwa ini adalah ibadah, bahwa ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sambilan, bukan refreshing, bukan dalam rangka mengisi waktu kekosongan. Tidak. Dalam rangka untuk memanfaatkan kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, tidak. Tetapi kita jadikan ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya ini pada posisi tertinggi dalam kehidupan kita. Maka insyaAllah, sebagaimana saya katakan di awal majlis tadi, kita akan memulai kajian tafsir Al-Quranil Azim, tafsir kitab suci umat Islam, yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya. Kenapa kita memilih tafsir Al-Quran? Kenapa kita memanfaatkan majlis ini untuk kita mengenal kalamullah? Di antara sebabnya dan bahkan yang terpenting adalah karena Al-Quran ini adalah sebagai hudan. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan bahwa Al-Quran ini hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, secara menyeluruh. Allah nyatakan dalam ayatnya, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnati wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang telah diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia dalam atau pada surat Al-Baqarah juga. Tadi yang baru kita dengar ini di surat Al-Baqarah. Maka pada surat Al-Baqarah pula di awal Al-Quran Allah menyatakan, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Kitab, yakni Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Apa fungsinya? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kita berharap kita mengerti petunjuk yang Allah turunkan, sang khalik, sementara kita berposisi sebagai makhluk. Allah sang pencipta, kita sebagai manusia berposisi sebagai ciptaannya. Allah sang khalik menurunkan petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan untuk kita sebagai ciptaannya berjalan di muka bumi ini sesuai dengan ketentuan dan aturan sang khalik, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita berjalan di atas bumi ini sebagai ciptaan Allah, sebagai ciptaan Rabbul Alamin, sementara kita tidak tahu apa yang dimaukan, yang diperintahkan dan diatur oleh Rabbul Alamin itu sendiri. Maka kita harus tahu apa yang dimaui oleh Rabbul Alamin. Kita tahu apa yang diperintahkan dan diridhai oleh Rabbul Alamin, sekaligus kita harus tahu apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu apa yang tidak diridhai oleh Allah, sehingga kita benar-benar berjalan di atas bumi ini dalam keadaan Allah ridha kepada kita, bukan sebaliknya. Tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, kita berjalan di muka bumi, mendekati, terus semakin mendekat dan mendekat kepada ajal kita, semakin mendekat, mendekat, mendekat ke liang kubur kita ini. Sementara dalam keadaan kita tidak sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang tidak ridha kepada kita, dikarenakan ketidakmengertian kita atau kejahilan kita tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk, kita harus mengenalnya. Kita kaum muslimin merasakan di hati kita ini ada penyakit. Di hati manusia secara umum ada penyakit, baik penyakit yang bersumber dari asyubuhat ataupun penyakit yang bersumber dari asyahawat. Di dalam dada kita, masing-masing kita, dan bahkan seluruh manusia, ada dua jenis penyakit ini, yaitu penyakit syubhat, penyakit yang ditimbulkan oleh keragu-raguan dan kerancuan-kerancuan di dalam memahami agama, sehingga menimbulkan dan melahirkan hati yang marid, yang sakit, hati yang alil, yang tidak sehat. Begitu pula bahwa hati kita ini tertimpa penyakit-penyakit syahwat, tamak kepada dunia, serakah terhadap perkara-perkara yang menyenangkan, dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga hati kita tidak pernah merasa puas, sehingga hati kita selalu menuntut. Dua jenis penyakit ini banyak menimpa umat, banyak menimpa kita bahkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dan teguran dari Rabb kalian. Nasihat dan teguran dari Rabb, dari pencipta, pemilik dan pengatur kita. Wasifa'un lima fis-sudur, dan sekaligus dijelaskan oleh para ulama, para mufassirin, apa yang dimaksud dengan mau'izatun. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah. Apa yang dimaksud dengan mau'izah di sini? Yang dimaksud kata para mufassirin adalah Al-Qur'an. Telah datang kepada kalian Al-Qur'an. Apa fungsi daripada Al-Qur'an? Apa faedah daripada Al-Qur'an ini? Allah lanjutkan, syifa'un lima fis sudur, sebagai obat penyembuh terhadap penyakit yang berada di dalam dada. Sebagai penyembuh penyakit yang disebabkan oleh syubhat, sehingga dia tidak bisa berakidah dan berideologi dengan akidah dan ideologi yang benar, yang hak, sehingga dia tidak bisa bertauhid kepada Allah dengan benar, sehingga dia tidak bisa beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada para malaikat, kepada para rasul, dan keimanan-keimanan yang lainnya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan rasulnya, karena adanya penyakit syubhat tadi yang menjadi dinding penghalang sampainya al-haq ke dalam kalbu tersebut. Maka Al-Quran Allah turunkan sebagai obat untuk menghilangkan penyakit tersebut, mengobati penyakit tersebut sesuai dengan takaran dan dosisnya. Begitu pula Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada yang diakibatkan oleh syahwat. Maka dengan Al-Quran menjadi tenang, maka Al-Quran hati itu menjadi mudah diatur. Ini mudah tersentuh ketika disampaikan ayat Al-Quran, ketika disampaikan teguran dari Allah atau dari Rasulnya. Hati yang telah sembuh ini tadi dari penyakit yang kronis, dengan mudah dia menerima teguran tersebut, dengan mudah dia paham, kemudian dia berkeyakinan dengan apa yang telah dia pahami, untuk kemudian hati tersebut menyinari seluruh tubuhnya untuk beramal dengan apa yang telah dia pahami dari Al-Quran tadi. Syifa'un lima fis sudur, wahudan warahmatun, dan sebagai petunjuk. Allah ulangi sekali lagi, dan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah, sebagai bentuk kasih dari Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim bagi kaum mukminin. Sekali lagi, Al-Quran itu hudan, rahmat juga, dan Al-Quran itu adalah syifa. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita berharap dengan kajian tafsir Al-Quranil Azim ini, benar-benar Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita. Benar-benar Al-Quran ini menjadi syifa, obat terhadap apa yang ada di dalam dada kita ini. Kita berharap kita tergolong dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id.